ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. المسألة الثالثة الثامنة مسألة yang kedelapan ويسنوا أن يعمك القبر disunnahkan untuk memperdalam kuburan wa yuwasa dan agak diperlebar wa yulhada lahu fihi dan dibuatkan lahat. Baik. Dan ini lahat boleh asyak boleh juga. Lahat ini yang kebanyakan kita lakukan. Barakallahu fikum. Lahat. Kita menggali, ibaratnya kita menggali ke bawah, ibaratnya menghadap ke sana, atau menghadap ke sana lah. Berarti kita apa? Membuat liang mengarah seperti ini, memanjang begini, liang lahatnya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di arah kiblat ini akan namanya lahat. Ini sebenarnya dasarnya, dasarnya ini. Kemudian di dari dasar ini ada lagi yang barakallahu fikum namanya lahat. Ini dinding dari bawah sampai ke dasarnya. Di bawahnya dibuat lahat begini. Untuk kemudian dimasukkan apa? Jenazah ke dalam liang lahat itu menghadap ke kiblat. Ini ma'ruf yang kita lakukan. Wa huwa yuhfara fi qa'il qabri hufratan fi janibihi ila jihatil qiblah. Baik. Ayuh para biqa'il qabr. Baik. Digali di dasar kuburan. Karena kita sudah menggali segi empat ke bawah, barakallahu fikum. Di dasarnya itu digali ke samping yang berada di arah ke kiblat. Baik. Wa huwa ayuhfara fi qa'il qabri hufratan fi janibihi ila jihatil kiblah. Fa in ta'addara al-lahdu fala ba'sa bisyiq. Kalau ternyata tidak mampu kita untuk membuat lahat karena satu dan lain keadaan, maka tidak mengapa untuk kita membuat syiq. Wa huwa ayuhfara lil mayyiti fi wasatil qabr. Misalnya ini kuburan, barakallahu fikum, ini dasar kuburan. Kita gali dari atas ke bawah dasarnya. Asyiq di sini, di tengah-tengah kuburan ini kita bikin lubang ke bawah. Khusus untuk kita turunkan apa? Jenazah ke bawah. Kemudian tutup di atasnya dengan papan kemudian timbun. Paham barakallahu fikum. Kalau al-lahat bagian di depan barakallahu fikum bawah. Baik. Dasar kuburan di sisi arah kiblat. Kita masukkan ke bawah kemudian kita tutupi apa? Tutupi papan kemudian diuruk di timbun. Dua-duanya boleh. فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق وهو أن يغفر للميت بواسطة القبر. Di dasar kuburan itu digali lagi di tengah-tengahnya untuk kita miringkan, barakallahu fikum, kira-kira jasad si mayit bisa masuk ke dalamnya dalam posisi miring menghadap kiblat. Lakin al-lahdu afdal. Akan tetapi lahat itu lebih utama. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Al-lahdu kubur yang diberikan liang lahat padanya itu untuk kita kaum muslimin wasyaqqu li ghairina. Wa yudau al-mayyitu fi lahdihi ala shiqqihi al-ayman mustaqbilal qiblah. Dan diletakkan si mayit di dalam liang lahatnya taib ala syikhil aiman, taib bagian kanan yang dibawa menghadap ke kiblat. Misalnya Baik. Liang lahatnya, apa namanya, kuburannya, dasar kuburan ini, liang lahatnya tentunya sebelah sini. Ini jenazah, barakallahu fikum, jenazah. Jenazah di kepalanya, di kakinya. Dan diturunkan, barakallahu fikum, lewat arah kaki. Terus di bawah itu kan sudah ada orang yang akan mengambilnya. Dan dia dimasukkan ke sini, barakallahu fikum. Sambil miring menghadap ke kiblat. Baik. Wa tusaddu fathatal lahdi bil labin wa tin. Dan ditutup liang lahat ini yang telah diisi dengan jenazah fathah, yakni bagian yang terbukanya, dengan labin. Labin itu batu bata. Batu bata, kalau di Yaman sana batu batanya besar. Sebegini, barakallahu fikum. Batu batanya di sana besar. Sebegini tebalnya, lebarnya begini, panjangnya panjang sedikit lagi. Ini dipakai untuk menutupi lahat itu yang sudah ada jasad di dalamnya. Kalau kita sekarang ini kan pakai apa? Pakai papan biasanya. Pakai papan. Baik. Ala kulli hal, kalau tidak ada apa, kalau ada batu bata yang barakallahu fikum yang bisa dipakai, itu bata. Kalau enggak ya, papan. Baik. Dan biasanya setelah beberapa lama, beberapa bulan, kuburan itu akan turun. Paham insyaallah. Tapi bersama dengan lapuknya itu tanah. Baik. Dan lahat biasanya masih berongga. Oleh karena itu ketika kuburan baru saja dikuburkan orang di dalamnya, itu sisa tanah banyak. Maka tanah itu jangan dibiarkan, barakallahu fikum, tetap ditumpuk di atasnya. Sisa tanah galian itu tetap dipakai untuk menguruk, ditumpuk sampai tinggi. Karena beberapa bulan yang akan datang akan turun itu tanah, barakallahu fikum, dan diperbaiki ulang posisi kubur. Tsumma yuhalu 'alaihi turab, kemudian setelah ditutup dengan labin wa tin, tsumma yuhalu 'alaihi turab, kemudian diturunkan, diuruk dengan tanah. Wa yirfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrim munassaman, musannaman afwan. Dan ditinggikan kuburan itu, barakallahu fikum, anil ardi, dari tanah, qadra shibrin, sekitar satu jengkal. Musannaman, membentuk sanam, membentuk gundukan. Alayhatis sanam. Disebut dzalika fi sifati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Karena ini sesuai dengan apa yang dilakukan untuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua para sahabatnya. Siapa ini kong? Baik. Ya, ini Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Liyulam annahu qabrun bafala yuhan. Harus lebih ditinggikan dari yang lainnya agar supaya ketahuan bahwa ini kuburan, sehingga dia tidak dihinakan. Baik. Kuburan itu adalah rumah untuk para mayit. Maka tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan, tidak boleh injak-injak. Baik. Termasuk dari bentuk penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang adalah dijadikannya tempat mengikat sapi. Kuburan dijadikan tempat pengembalaan kambing. Baik. Akhirnya kuburan tua sudah berantakan. Barakallahu fikum. Kuburan tua sudah berantakan, sudah enggak karuan, sudah enggak jelas. Jadi mana kuburan ini, mana kuburan itu, sudah jelas. Ya karena diinjak-injak oleh sapi. Baik, diinjak-injak oleh sapi. Wallahul musta'an. Kita harus memperbaiki posisi kuburan, tapi tidak boleh juga membangunnya. Karena kita dilarang untuk mengapurnya, membangunnya, dan dilarang untuk menulis tulisan di atasnya. Kuburan. Termasuk ihana terhadap kuburan dijadikan tempat buang air. Di sana orang berak, di sana orang cincin. Termasuk ihana juga comberan dialirkan ke perkuburan. Juga termasuk ihana. Tidak boleh. Kuburan itulah rumah-rumah mereka. Sebagaimana rumah kita juga tidak mau kita diobrak-abrik rumah kita. Mau diobrak-abrik rumah. Sampai tidak jelas itu rumah atau bukan. Kenapa dijaga, dibentuk agar supaya tidak dihinakan? Baik. Wala ba'sa bi wadi ahjarin aw ghairiha ala atrafihi li bayani hududihi wa ma'rifatihi. Tidak mengapa untuk kita meletakkan di kedua ujungnya, bagian kepala dan bagian kakinya, batu atau sesuatu, atau kayu, untuk menandai bahwa ini adalah kuburan dan batasan kuburan. Kita tahu ini anak kecil, ini orang dewasa. Baik. Wa yuhramul bina'u 'alal qubur wa tajsisuha. Baik. Wa yuhramul bina'u 'alal qubur wa tajsisuha wal julusu 'alaiha. Tidak boleh membangun, tidak boleh membeli jaf. Jaf itu semacam kalau zaman sekarang semen. Barakallahu fikum. Wal julusu 'alaiha, dan tidak boleh duduk-duduk di atasnya. Ya karena sudah ditehel, paling enak untuk diduduki pada saat orang-orang apa? Orang-orang mengantar jenazah. Oh, lala ini jalan, bab dikul jenazah. Kok kenapa ini kuburan sama dengan bangku semua? Jadi, bersih, sadar pun duduk agak. Pada larang. Lara menginjak-injaknya. Kama yurakul kitabatu alaiha. Sebagaimana juga dilarang, makruh, dibenci menulis tulisan di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nama siapa gitu. Umur. Barakallahu fiik. Tidak boleh Alkitabah. Baik. Illa biqadril hajati lil i'lam. Wallahu alam. Ini apakah betul qadril hajah. Li hadis Jabir radhiyallahu ta'ala, poin-poin disebutkan itu, larangan-larangan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu jaffafal qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk diberi jaff. Barakallahu fikum. Ayo. Semacam ket atau semacam punya dipakai untuk membangun, dipakai untuk wa yuqad alaihi wa yubna alaihi, dan duduk di atas kuburan dan dibangun kuburan itu. Zarat Tirmizi wa yuktaba alaiha, dan dilarang menulis tulisan di atasnya. Pokoknya dilarang. Walianna hadha min wasa'il syirk wa ta'alluq bil adriha. Karena ini semuanya termasuk wasa'il syirk. Wasilah-wasilah menuju kesyirikan. Wa ta'alluq bil adriha, dan bergantung pada pusara-pusara. Baik. Coba perhatikan kuburan yang disembah-sembah ini, aduh, dibangun, ditehel, diatapi, diberi kelambu, diberi lampu, diberi wewangian. Baik. Nah, ini kuburan barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به. Inilah yang membuat tertipu orang-orang bodoh dan akhirnya menggantungkan hajatannya, urusannya ke kuburan. Mau naik haji ke kuburan, mau nikah ke kuburan, mau naik rumah baru ke kuburan wali fulan, mau beli mobil naik ke kuburan fulan, dan tidak sah dia kecuali ke kuburan fulan. Minta keselamatan, minta keharmonisan, minta kelanggengan. Wahada syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya karena dibangun. Baik. Wa yahrumu ayadan israjul kubur. Dilarang memberikan lampu untuk kuburan. Ay idha'atuha lima fihi minat tashabbuh bil kuffar. Karena menyerupai orang kafir. Wada'atul mal, dan termasuk membuang-buang harta. Untuk apa dinyalakan lampu di kuburan? Untuk apa? Tidak ada yang mengambil manfaat dari kuburan itu, dari lampu itu di kuburan. Tidak ada. Kecuali kalau ada jalan di dekat kuburan, kemudian diberikan penerangan, ya di penerangan untuk jalanan, bukan untuk kuburan. Cuma karena ada kuburan di samping jalanan itu, makanya barakallahu fikum. Sama seperti kondisi yang lainnya, tapi bukan untuk kuburan. Tapi nampak jelas insyaallah penerangan ini untuk jalanan atau untuk kuburan. Jelas kalau untuk kuburan ya di kuburan. Baik. Karena mungkin orang takut juga kalau di kuburan gelap. Baik. Jangankan di kuburan, terkadang orang dalam rumah sendiri takut. Baik. Padahal tidak perlu ditakuti. Walaupun ada penghuni lain di situ. Baik. Penghuni lain apa? Nyamuk kah? Baik, barakallahu fikum. Baik. Atau ada bayangan-bayangan tertentu? Biarin aja. Baik. Yang penting tidak mengganggu lebih hebat dari itu. Kalau lebih hebat dari itu perlu diruqyah dan diusir, barakallahu fiik. Kalau tinggal di situ kemudian tidak mengganggu lah abadi. Tapi kalau sudah mengganggu ya perlu dibasmi. Baik. Lalmstan. Kalau dipagar secara keseluruhan tidak apa-apa. Baik. Dipagar keseluruhan, di tembok keseluruhan, itu kuburan itu maksudnya. Kuburan itu diberi pagar supaya tidak jadi tempat untuk ngembala kambing. Baik. Tidak jadikan tempat untuk ngikat sapi. Tidak apa-apa. Baik. Yang dilarang itu adalah perkuburan, dilarang untuk dibangun. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kita sekarang ini. Mereka mengatakan, wah, tinggal ini yang anak mulai membeking untuk orang tua ente. Masih banyak doa ente yang boleh melakukan. Doa terus, doa. Ini dilarang. Justru yang diperintahkan tidak dilakukan, yang dilarang justru dilakukan. Justru berdoa tidak pernah doa. Tidak boleh bangun kuburan, justru dibangun kuburannya. Barakallahu fiikum. Ini katanya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun, ente membangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mendoakan orang tua, ente tidak doakan. Baik. Nah, ini namanya pengakuan semata-mata. Baik. Kenapa tidak boleh dibangun? Karena termasuk min wasa'il syirk wa ta'alluq bil adriha. Menggantungkan hati di adriha ini, pusara-pusara di kuburan-kuburan. وَهَذَا مِمَّا يَغْتَرُّ بِهِ الْجُهَالُ. Inilah yang menjadikan orang-orang bodoh tertipu ketika dia masuk pekuburan. Aduh, kebasan di kuburan. Kemudian dibuat sedemikian rupa, terkondisikan sehingga orang yang datang ke sana tidak ada yang boleh cerita-cerita tinggi suara, semua bisik-bisik. Dan mereka melihat banyak orang berdoa di sini, akhirnya berdoa juga. Lalu kata Ibrahim, orang bodoh. Wayahrum ayat israjul kubur, dilarang, haram hukumnya untuk memberi pencahayaan, dipasangi lampu. Idha'atuha lima fihi minat tashabil bil kufar, karena ini termasuk penyerumpamaan terhadap orang kafir. Dan membuang-buang harta, tidak ada yang memanfaatkan habis minyak. Wabina'ul masajidi alaiha, dilarang membangun masjid di atas kuburan. Assalamualaikum. Kapan masjid duluan, maka kuburan yang harus dibongkar. Kapan kuburan duluan, maka masjid yang harus dibongkar. Okay. Maka ketika dibangun masjid di atas kuburan, maka tidak boleh sholat di dalamnya. Sholat indah indal kabur wa ilaiha, dan menghadap kuburan tidak boleh. Likauli salatu alaih salatu wassalam, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan Nabi dari mereka itu sebagai masjid. Baik. Watahrumu ihanatuha bil masyi alaiha. Kuburan tidak boleh dibangun dan tak boleh juga dihinakan. Baik. Tidak boleh dihinakan. Nah, ini kontras sekali. Kuburan yang disembah-sembah dibangun sedemikian rupa, dan kuburan orang-orang awam dijadikan terlantar, dijadikan tempat mengikat sapi atau tanam pisang atau tanam pepaya atau tanam merica. Subur, masya Allah, subur. Tapi karena lama tidak digarap, lahannya subur, banyak cacingnya. Lahan pekuburan itu subur. Masya Allah. Dilarang al-masyaleh menjadikannya jalanan. Awat'iha, menginjak-injaknya dengan sendal. Baik. Kata Rasulullah SAW, ya sahibat sittiyataini ikhla'na alaika faqad adaita. Ketika Rasulullah SAW melihat ada orang jalan lalu-lalang di kuburan sambil memakai sendal, wahai pemilik dua terompah, lepaskan kedua sendalmu, terompahmu, karena sungguh engkau telah menyakiti. Menyakiti siapa? Menyakiti si mayit yang ada di dalam. Baik. Jalan di pekuburan dengan sendal ayul julus alaiha, atau duduk-duduk di atas kuburan, dan yang lainnya. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayajlisa ahadukum ala jamratin fataharaka thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun min ayajlisa ala qabrin. Masyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian duduk di atas bara, berarti kemudian membakar pakaiannya sampai membakar kulitnya, itu lebih bagus bagi dia daripada duduk di atas kuburan. Yang seperti ini perlu diceramahkan, barakallahu fikum, disampaikan ke umat. Karena rata-rata ini yang dilanggar. Baik. Ini satu ini poin, banyak sekali poin yang dilanggar oleh umat ini, coba perhatikan. Baik. Dibangun kuburan, kemudian ditulis, kemudian diduduki. Barakallahu fikum, duduk-duduk, diinjak-injak, dilangkah-langkai, Jadi terkadang repot juga karena barakallahu fikum, kuburannya tidak bersih, banyak durinya. Yang kedua, kuburannya tidak teratur, sehingga ya harus dilangkah-langkai. Baik. Karena juga sudah ditehel, ya diduduki. Kalau sudah, semua pelanggaran dilakukan. La haula illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan duduk di atas kuburan. Salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api kemudian membakar pakaiannya, bahkan membakar kulitnya, itu lebih bagus bagi dia daripada dia duduk di atas kuburan. Wa innahi sallallahu alaihi wasallam al-wat'i 'ala al-qubur, juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginjak kuburan. ويستحب عند الدفن عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت. Dan disunahkan ketika usai kita melakukan apa, menguburkan jenazah, baik, doa lil mayyit. Lafi'li sallallahu alaihi wasallam bahwa kan idza faraga min dafni al mayyit wa qaba alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita bainahu al-an yus'al. Mendoakannya, bukan mentalkinnya. Baik, seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Baik, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ih, adzan di kuburan. Padahal di masjid kampung dia, kadang tidak ada yang adzan. Ini, barakallahu fikum. Lalu terus ngapain adzan di kuburan? Adzan kan panggilan untuk sholat. Hayalah sholat. Yang mau dipanggil siapa? Panggil, panggil kemana melakukan sholat? Ke kuburan? Atau jenazahnya disuruh sholat? Jadi, padahal dulunya paling dia tidak senang dengan adzan. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian setelah itu panjang ditalkin. Ya fulan, idza ja'aka al-malakani fas'alakuma wa idza fas'alaka mar rabbuka faqul rabbi Allah. Wahai fulan, kalau engkau didatangi oleh dua malaikat, munkar wa nakir, kemudian dia bertanya kepada engkau, mar rabbuka, faqul rabbi Allah, maka jawab, wah Allah Tuhanku. Wa idza qala, wa idza qala laka man nabiyuka, faqul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keduanya bertanya kepada engkau siapa nabimu, maka jawab bahwa nabiku Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa idza qala laka ma dinuka, apa agamamu, faqul dini al-islam. Ditalkin. Baik. Tidak ada, barakallahu fikum. Mestinya ditalkin di dunia ini. Diajari usul salasa. Ini usul salasa ini, barakallahu fikum. Ma'rifatul Islam, dinul Islam bila adillah, ma'rifatu ar-Rabbu tabarak wa ta'ala, dan ma'rifatul Rasul. Tiga ini usul salasa, tiga landasan yang harus kita ketahui, mengenali Nabi kita, mengenali Allah yang kita sembah, dan mengenali agama yang kita anu. Ini nanti di kuburan baru diajar. Mayam pahu, tidak ada yang bermanfaat nantinya. La haula illa billah. Dibacakanlah Yasin, dibacakanlah macam-macam. Lama baru selesai. Justru yang diperintahkan dilakukan, tidak dilakukan. Apa yang diperintahkan? Istaghfiru li akhikum wasallu lahu tasbita bainahu la an yusalli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang hadir di pekuburan itu, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian, dan minta pula untuknya ditetapkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan, bukan diajari. Didoakan agar supaya dia apa? Bisa menjawab pertanyaan fa'inul ani yus'al, karena sekarang dia lagi ditanya. Barakallahu fikum. وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة. Ada membaca Fatihah atau membaca sebagian dari Al-Quran di kuburan, Yasin atau yang lainnya, fa'innahu bid'atun munkarah, maka itulah perkara bid'ah yang munkar. Kenapa? Li'annahu lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang mulia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Sementara beliau alaihi salatu wasalam telah mengatakan, siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi amalan itu tertolak. Jadi kita dengan masya Allah, barakallahu fikum, masalah jenazah ini dari awal sampai akhir banyak sekali mukhalafat syariah. Mukhalafat syariah. Dan di setiap daerah memiliki penyelisihan yang berbeda-beda. Baik. Dengan keyakinan yang berbeda-beda pula. Baik. Ada tempat-tempat tertentu kalau jenazah itu sudah dikeluarkan dari rumah, barakallahu fikum, mau diangkat, enggak langsung diangkat, ke naik ke tanduk, naik ke pundak, langsung mepalantak orang bilang. Baik. Diangkat, turunkan lagi. Diangkat, turunkan lagi. Sampai 3 kali. Kemudian naikkan ke pundak. Kemudian anak cucunya itu tawaf di bawahnya, keliling. Tak berapa kali. Berbagai macam, barakallahu fikum. Sesampainya, terus dibawa payung. Baik. Bawa payung. Baik. Kemudian payung ini dipasang nanti di kuburan. Maka jangan heran, kuburan banyak payungnya. Baik. Setelah itu banyak payung musim hujan. Tapi orang ke basah-basah lewat situ tidak ada yang berani ambil payung. Mugurumi kata atau apa? Mengkerasukan setan. Sampai rusak itu payung tetap di situ. Masya Allah. Padahal orang yang hidup ini yang lebih butuh payung daripada orang yang mati di situ. Baik. Ada juga daerah-daerah tertentu kalau mereka bawa kelapa usai di mana, usai dikuburkan, dia pecahkan kelapa, tapi airnya disimpan di situ, kemudian kelapanya disimpan di situ. Sabdir, bikin kuah santang, sedap. Ini cuma buang-buang kelapa di situ. Banyak. Tapi perbuatan-perbuatan setiap daerah pokoknya ada amalan-amalan yang ya ini sudah dicampur adukan dengan apa, adat istiadat. Baik, sudah dicampur adukan dengan adat istiadat. Allah Mustah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, wa bihamdihi, wa shallallahu alaihi wasallam.